di dalam Al-Quran, kita ambil dari Mushaf Madinah ya. Enggak tahu dari Mushaf yang lain. Terdiri dari huruf Mim, Wawu, Sin, dan Ya. Untuk lebih mudahnya, huruf Ilah, Wawu dengan Ya kita hilangkan dulu. Jadi di sini tinggal Mim dan Sin. Kira-kira siapa yang bisa nebak apa maksud kenapa Allah menamakan hambanya yang diutus kepada Bani Israel ini bernama Musa? Karena kita berpegang bahwa Allah tidak ada sesuatu yang sia-sia bagi Allah. Lalu kenapa hambanya yang saat ini dinamakan dengan Musa? Jadi Pak Tris, gini ada ya. Semua yang ada di dalam Quran dengan metode huruf ini kita boleh bertanya kenapa? Kenapa kok bulan itu dinamakan qamar? Kenapa matahari itu kok dinamakan syamsi? Kenapa ini ada Nabi Idris? Kenapa ini Adam? Kenapa ana itu kok bermakna aku? Kenapa anta kok bermakna kamu? Ini semua bisa dipertanyakan. Karena bahasa Al-Quran atau huruf Al-Quran atau kata-kata di dalam Al-Quran semuanya bisa diterangkan oleh huruf penyusunnya. Tapi juga ada syarat-syarat tentu, yaitu satu, kita menghafal dulu masalah huruf ini, dan kedua, sampai seberapa tinggi kecerdasan kita dalam mengolah, dan sampai seberapa luas juga wawasan kita sehingga semua itu saling mendukung dalam mengupas seluruh teknologi atau pengetahuan yang ada di Al-Quran. Ada yang apa huruf Mim? Yang lama ngaji, huruf Mimnya gimana? Iya, ngarep ini. Ini huruf Mim mana ini? Yang lainnya. Jadi secara mudah, ini mu, min sesuatu, tapi kalau mu sesuatu yang sudah pasti, misalkan orang yang Islam sebut Muslim, orang yang iman disebut mukmin. Berarti mu di sini boleh sesuatu, boleh seseorang, dan karena di sini mu, berarti di sini sudah sesuatu yang fix. Lalu kita coba kata ini apakah cocok enggak dengan profil dari Nabi Musa alaihissalam. Kalau mim sesuatu, berarti kita lihat sin. Sin halaman berapa ya? Sin? 9. Jadi di sini paling mudah kita lihat nama Musa ini adalah sesuatu yang sin. Nah, tergantung sekarang sin itu apa? Nah, benar. Sin, sinar. Radiasi. Sin juga bisa bergetar. Sin juga bisa spot apa dari aliran air yang terangkat. Pertama kita lihat makna pertama dari sin adalah propagation of radiation. Jadi terjadinya radiasi elektron pada sebuah atom. Dengan propagasi radiasi, maka sebuah atom dia bisa memancarkan foton, sinar. Dalam skala tertentu, jika dia dialiri dengan energi yang sewajarnya, maka dia terima, dia larikan, dia terima. Dan dari sini karena foton itu sendiri diubah menjadi cahaya, maka makna sin pertama memang satu, yaitu radiasi memang sesuatu yang bersinar atau glow, bersinar tapi redup pelan ya. Tidak bersinar, karena kalau bersinar terlalu terang itu berarti sin yang titik tiga itu panas, merusak, radioaktif. Kalau sin di sini lah, berarti nama Musa di sini adalah sesuatu yang bersinar. Nah, sekarang kita cek apakah benar Nabi Musa bersinar. Sekarang kalau kita tahu apanya Nabi Musa yang bersinar. Ternyata Nabi Musa kalau diketik air ini dilepas tangannya sin. Dan kalau kita flashback kepada masa kecil Nabi Musa, pada waktu Fir'aun meragukan kredibilitas Musa kecil, dia diberi pilihan. Ternyata apa yang dipilih Nabi Musa? Ada banyak pilihan di situ. Mungkin ya mainan, mungkin ini. Ternyata kita tahu yang dipilih Nabi Musa adalah sin. Sesuatu yang membara. Waalaikumsalam. Sehingga itu mungkin jelas sampai beliaunya Nabi Musa akhirnya edar ya. Sin lagi. Jadi ternyata dari huruf kita bisa menebak profil seorang nabi. Walaupun masih sekilas, semakin tinggi yang kita ketahui dari huruf sin ini, semakin banyak yang kita ketahui nanti dari profil-profil lainnya. Karena banyak juga nabi yang memakai huruf sin, Yusuf, Idris. Nah, tergantung nanti pemakaiannya dari segi atau makna mana yang cocok dengan nama-nama nabi tersebut. Misalkan kata Idris. Idris dari alif da ro sin. Paling gampang kita pecah, alif berarti pertama, awal, satu, da ro sa adalah pendidikan. Jadi di sini bisa kita simpulkan, pertama kali yang membentuk suatu komunitas pendidikan adalah Nabi Idris. Nah, tinggal sekarang benar tidaknya kita bisa cek ke sejarah atau tarik mengenai sejarah Nabi Idris. Juga kalau kita pecah lagi, dak roh itu dar, di mana dak itu tangan roh berputar. Kalau kita tangan dengan tangan berpegangan semacam lingkaran, membentuk lingkaran seperti kalau kita pramuka atau komunitas. Maka di situ sebut kampung, yaitu sebuah komuni, sebuah kelompok. Nah, kalau sin itu implementasi, berarti Nabi Idris bisa dikatakan yang pertama membentuk suatu komunitas untuk mengimplementasikan sesuatu. Jadi Nabi Idris itu yang pertama kali membentuk suatu kelompok, kamu harus melaksanakan ini, mengorganisir. Jadi dengan nama-nama ini kita bisa mengetahui sedikit profil dari apa yang dinamakan dengan huruf tersebut. Sin juga bisa pecah-pecah sesuatu yang sin. Ini radiasi memancar. Nah, sin itu juga bisa membentuk kata ros, kepala, sesuatu yang bersinar, berbagiannya bersinar. Kenapa itu dinamakan kepala? Ah, ternyata Al-Quran, yang notabene 1600 tahun yang lalu, di mana ilmu pengetahuan seperti sekarang belum ada, bedah saraf, bedah otak semuanya juga belum ada, ternyata kenapa ini dinamakan ros? Karena kalau kita pecah isi kepala kita, sistem kerja otak adalah berdasarkan impuls. Di sini juga mencerminkan sebuah kecerdasan. What do we know about the inner workings of the human mind? Surely everything that humans do, skyscrapers, to composing symphonies, is not the product of simple cellular interactions. And yet it might be. Because everything that humans do, or think, or feel, is a result of these basic units of brain structure. The human brain contains more than 100 billion neurons. 100 billion neuron, berarti 100 miliar neuron di dalam otak yang semuanya bersinar. A neuron's power is a result of its connections to other neurons. Jadi satu neuron berkomunikasi dengan neuron lainnya melalui itu. These trillions of connections provide the plain field upon which the complex activity of the brain takes place. Jadi kita berpikir, kita melihat apapun, semua diproses di otak. And the resulting stable patterns of neuron firing represent memories, and images, and thoughts. We don't yet understand the relationship between neural activity and mental experience. We don't know what the precise pattern of memory or an image is. Jadi kalau dipecah, sebenarnya otak kita tuh menyala. But progress is being made. We can now watch exactly how various stimuli and memories cause the firing hundreds of neurons. Jadi kalau pengetahuan sekarang belum bisa memecah. To work our way up from the activity of a few neurons to see the structure that emerges from the whole. Jadi kalau kita tahu bahwa sin dari kata ros, kepala, roh berarti berbagai hal atau sesuatu yang melingkar, ak, dan memang bentuk kepala. Jadi kalau di sini ada nabi yang bernama ada kata sin, bisa dipastikan nabi tersebut kecerdasannya luar biasa. Dan memang Nabi Musa adalah nabi yang cerdas. Saking cerdasnya, dia menganggap dirinya yang paling cerdas di semesta ini. Sehingga Allah akhirnya menurunkan Nabi Khidir untuk menandingi bahwa kecerdasan Nabi Musa tidak ada apa-apanya. Ternyata Nabi Musa diberi 3 kesempatan, tidak boleh bertanya, tapi beliaunya tidak bisa menahan apa yang bersinar di dalam kepalanya, sehingga yang dia tadinya merasa ilmunya sangat luar biasa, ternyata oleh Allah melalui Nabi Khidir, mau enggak mau dia kalah dalam 3 kali bertanya, harus mengakui. Dan itulah cara Allah untuk menunjukkan jalan kepada orang-orang terkasihnya. Melalui tegurannya sangat halus, tapi semuanya bisa diambil hikmahnya. Dan juga kita tahu, kembali lagi kepada sin. Setelah Nabi Musa melarikan diri, setelah membunuh satu orang Mesir, dia terasa dikejar, dia melarikan diri, akhirnya dia ketemu jodohnya. Ternyata jodohnya tersebut adalah anak dari Nabi Syu'aib alaihissalam. Setelah dia memenuhi perjanjiannya selama berapa? 8 tahun atau berapa hitungan? Ada 11 tahun. Lalu Nabi Musa alaihissalam memenuhi janjinya, dan setelah janjinya dia harus kembali dari negeri Madian. Apa yang Nabi Musa lihat pada saat Nabi Musa menerima perintah pertama kalinya, dan disitulah Nabi Musa tahu bahwa dia sebagai seorang nabi. Ternyata sinati. Ternyata yang Nabi Musa lihat adalah sin, sesuatu yang tersinar. Aku melihat api, mungkin apa sana mengambil, mungkin bisa untuk siap. Ini malah ada redaksi ayatnya di dalam Al-Quran. Ternyata sinati. Jadi memang benar Nabi Musa adalah seseorang yang benar-benar sin. Jadi Allah menamakan sesuatu itu tidak ada yang sia-sia. Juga temperamen Nabi Musa adalah sin, sedikit panas, sedikit emosional, sehingga Rasulullah SAW mengibaratkan umat, seandainya ada Nabi setelah ini mungkin kau cocok dengan Nabi, umat temperatur, temperamennya sampai seperti Nabi Musa. Tapi memang seperti itu yang mungkin cocok untuk Bani Israel, sesuatu yang tidak boleh lemah sama sekali, karena Bani Israel sendiri adalah Bani yang sin juga. Nah, ini ayat-ayat yang ada di Alam. Jadi boleh. Ingatlah ketika Musa berkata kepada keluarganya, sesungguhnya aku melihat sin, aku kelak akan membawa kepadamu kabar daripadanya, atau aku membawa kepadamu surapi bersiang. Nabi Musa pun pada saat pertama memang takut dipanggil Allah, akhirnya Nabi Musa alaihissalam juga ingin melihat Allah, yang terjadi juga sin. Ternyata bumi tempat beliau Nabi Musa alaihissalam berpijak semua digetarkan oleh Allah, karena saking sayangnya Allah kepada Nabi Musa, apa permintaan Allah diberi. Tapi ternyata gunung, bumi dan seisinya, semesta ini tidak kuat menerima kehadiran Allah, karena Allah itu berbeda dengan ciptaannya makhluk, dan tidak ada sesuatu pun yang sanggup berhadapan langsung dengan Allah. Itu harus sebagai pelajaran sebenarnya, tapi banyak juga orang yang tidak bisa mengambil pelajaran atau sejarah. Terutama kita sudah tahu bahwa segala sesuatu tidak sanggup menerima zat Allah, tapi ada juga orang yang bisa nekat membuat cerita bahwa bisa muncul di dunia. Nggak bisa. Karena itu kan, itu sesuatu yang nggak mungkin. Bisa, bisa. Karena tidak ada zat yang kuat menerima zatnya Allah. Harusnya sudah hancur. Nabi Muhammad ya? Oh, itu takbirnya berapa? Memang tempat tertinggi yang bisa dicapai makhluk adalah Sidratul Muntaha. Tapi antara Sidratul Muntaha dan zatnya Allah, hijabnya bisa enggak terhitung. Sehingga ada atsar, atau atsar itu hadis ya. Hal yang paling indah nanti untuk penghuni surga adalah setelah Jumatan, Rasulullah yang memimpin sebagai khotib. Wih, asik. Lalu setelah itu adalah melihat bayangan Allah. Bayangan. Jadi ini ada hijab yang tidak terhingga, yang hanya Allah yang tahu. Sehingga saya dengar juga kalau malaikat menerima perintah dari Allah, itu bukan Allah langsung mengeluarkan perintah, tapi melalui dentang lonceng yang sungguh luar biasa memekakkan seluruh semesta, sehingga seluruh malaikat kaget. Itu pun juga berdasarkan hijab batas-batas yang tidak tahu Allah di mana. Karena kalau Allah menciptakan tempat, Allah itu di luar tempat ini. Dan kita semua malaikat, sidrotul muntaha dan isinya, itu ada di tempat ini. Karena Allah berbeda dengan makhluk. Tempat ini diciptakan untuk makhluk. Jadi Allah mempunyai tempat sendiri yang makhluknya enggak mungkin bisa membayangkan tempat tersebut. Nah, ini nanti kita balik ke metode zikir, yaitu apa yang pertama kali diciptakan tempat ya. Dari kemarin menerangkan di APB bahwa nomor satu adalah tempat. Masuci Allah, subhanallah. Kalau seluruh semesta ini dibersihkan, apa yang tersisa? Tempatnya. Kita lupa. Kita selalu melihat sesuatu kebendaan. Tapi tempat enggak pernah kita perhitungkan. Sehingga kalau kita mau renovasi rumah, kita membongkar sesuatu, kadang-kadang kita lupa untuk izin sama Allah. Karena Allah sebenarnya punya tempat. Ya Allah, aku tidak merombak tempat ini. Ya Allah, aku tidak seperti ini. Ini kadang-kadang kita lengah. Sehingga kita bisa merubah seenaknya tanpa izin. Yang punya tempat. Ini, kalau kita masalah materi, kita tidak mungkin lupa. Bismillah, Alhamdulillah. Tapi tempat. Energi. Ini semua dari Allah. Kadang-kadang kita sering lupa untuk minta izin. Ya Allah, meja ini bagusnya bagaimana? Apakah aku letakkan sana atau letakkan di sini? Biar nanti Allah yang menuntun kita. Oh, bagusnya di sini. Enggak, main seret, main taruh sana. Ah, ini enggak apa-apa. Cuma untuk review saja bahwa tempat ini milik Allah. Jadi kalau kita enggak setuju dengan aturan Allah, silakan bikin tempat sendiri dan hidup di sana sendiri, tapi enggak mungkin. Karena roh Allah adalah roh. Tidak mau menyediakan satu alternatif pun untuk makhluknya keluar dari tempat roh ciptaannya. Jadi hanya dua kemungkinan, nurut atau enggak nurut. Nurut ada reward, enggak nurut ada punishment. Belum tempat di gua, itu kira-kira apa yang muncul di dalam luar tempat ini? Belum tempat di gua. Katakanlah kita mau bangun rumah, kita akan sediain tempat dulu. Nah, sebelum tempat kita ini tersedia, apa yang itu nanti kita bahas surat An-Nabah. Ya. Amma yatasa'alun, bahwa ada sesuatu yang melebih dulu. Iya, kita harus perhatikan. Ternyata di situ Allah menerangkan masalah teori Big Bang. Bagaimana seperti ini, juga di surat Ar-Rahman ada juga kaitannya. Atau kita lari, mungkin ini agak nggak diubah juga, tapi urutannya sudah berubah di Injil. Bagaimana dalam 7 hari itu Allah menciptakan semesta, tapi kita nggak boleh perpatokan itu, Al-Quran juga ada. Tapi juga untuk referensi, karena sama-sama kitab Allah, masih diperbolehlah, asal itu bukan masalah tauhid. Mungkin masih ada lagi hal-hal yang mungkin kita juga perlu tahu, barangkali ada referensi yang mengatakan bahwa 1000 tahun sebelum tempat ini dibuat, alam semesta ini dibuat, ada sesuatu yang sudah dibuat. Dan dibuat itu, sesuatu ini dibuat karena ada itu. Sebenarnya gini aja. Kita kalau, tapi ini sensitif sekali ya. Nggak boleh dibuat patokan, hanya ngobrol enteng saja, karena sama-sama dalilnya nggak ada yang kuat. Pada waktu Allah memberitakan kepada malaikat tidak menciptakan manusia, akhirnya malaikat balik bertanya kepada Allah, ya Allah, mengapa Engkau ciptakan makhluk yang berbuat kerusakan, menumpahkan darah? Nah, kalau kita teliti mengenai ini, berarti sebelum manusia sudah ada yang main menumpahkan darah di dunia ini. Tetapi satu, sepinter-pinternya kita, sebaiknya jangan keminter. Kalau Allah sudah membatasi cukup kamu tahu sekian, sebaiknya ya sekian saja. Tapi untuk lebih lanjut, boleh, tapi itu bukan untuk siar. Karena apapun sepandai apapun kita, Rasulullah itu jauh lebih pandai. Jadi kalau Rasulullah nggak mencontohkan untuk siar, berarti kita jangan siar. Misalkan kita punya kesaktian, boleh itu untuk siar. Tapi kenapa Rasulullah nggak pernah siar dengan kesaktiannya? Kalau kita mau, Rasulullah juga bakalan lebih sakti daripada siapapun. Nah, kenapa? Berarti ini ada sesuatu yang kontraproduktif. Kenapa Rasulullah nggak mencontohkan siar semacam itu? Akhirnya, kalau memang kita diberi sesuatu kelebihan oleh Allah, di mana Rasulullah tidak pernah mencontohkan itu siar, berarti untuk diri sendiri, tidak untuk umum. Seperti saya waktu itu ketemu dengan orang Jogja, orang apa, sama-sama kita ngobrol, dia ngomong yang hebat, orang yang hebat itu kalau meninggal bisa mukso, hilang. Mukso. Lalu saya tinggal balik. Apakah Rasulullah nggak bisa mukso? Kalau orang lain bisa mukso, berarti Rasulullah harusnya jauh lebih bisa mokso. Tapi kenapa Rasulullah enggak mokso? Karena Rasulullah ingin mencontohkan kita hanya manusia biasa. Dan bukan itu tujuan dari Rasulullah diturunkan ke dunia ini. Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak, bukan untuk sakti-saktian. Sehingga yang ingin dituju Islam adalah akhlak yang sempurna, akhlak yang bagus, dan ilmu pengetahuan. Sehingga kalau kita nanti sakti-saktian, akhirnya kita enggak menuju ke ilmu pengetahuan, tapi akhirnya larinya ke mistik. Tapi karena Al-Quran itu kitab yang sempurna, dipandang dari segi manapun, Al-Quran akan sanggup memberikan. Diambil ilmunya, oke. Mau dibuat rapalan, oke. Mau dibuat raja, iya. Tapi kenapa Rasulullah enggak memberikan contoh? Karena itu kontraproduktif. Sehingga akhirnya membuat umat ini nanti terbelakang. Ini kalau kita mengambil pola pikir. Jadi itu hanya sebagai intermezzo saja, jangan dibuat sesuatu yang serius karena kita sama-sama nggak ada dasar. Dasarnya cuma memang kenapa malaikat kok bertanya setelah Allah memberitahukan, berarti itu ada sinyalir. Kalau menurut logika kita ya, akal kita, tapi nggak ada dasarnya, berarti sebelumnya memang ada makhluk yang sudah saling menumpahkan darah. Terus satu yang diingat, kadang-kadang kita terjebak oleh waktu. Waktu itu hanya berlaku untuk makhluk. Ingat ini. Waktu tidak akan pernah berlaku untuk Allah. Bagi Allah tidak ada kemarin, tidak ada besok. Bagi Allah yang ada cuma saat ini. Itu pun menurut ilmu kita. Jadi bisa juga sekarang ini kita sudah di neraka atau di surga. Tapi ini hanya film yang diputar ulang. Kali kita nggak tahu apakah kemarin atau surga masih di depan. Atau sekarang sama-sama. Karena bagi Allah enggak ada waktu. Allah enggak berlaku waktu itu. Waktu itu hanya untuk makhluknya. Nah ini kadang-kadang yang pola pikir kita kadang-kadang. Nah di sini juga ada wawu. Kebetulan Nabi Musa. Kalau berarti nama Nabi Musa ada wawu. Berarti di sini ada permainan periodik waktu. Lah yang saya herankan pada waktu Musa pergi 40 hari. Ini 40 hari menurut hitungan manusia. Atau 40 hari menurut hitungan Allah. Yang kita nggak tahu. Karena kalau ditinggal 40 hari, umatnya kok udah kacau balau sampai bisa menciptakan sapi apa bersuara. Ini kita nggak pernah berpikir. Masa ditinggal 40 hari bisa sampai sekacau itu. Terus waktu ditinggalan dengan Nabi Khidir, perjalanan mulai awal ketemu di pantai sampai memperbaiki Ka'bah, ini nggak sebentar. Karena jalan kaki, nggak naik pesawat, nggak naik helikopter. Kalau sekarang mungkin seminggu selesai. Ini berjalan kaki, nyebrang pakai perahu. Pada waktu harus dilubangi perahunya. Pada waktu harus memperbaiki Ka'bah. Pada waktu itu ada kisah yang Nabi Musa minta makanan ke penduduk. Penduduknya ternyata enggak memberikan. Tapi Nabi Musa memperbaiki sebuah rumah. Di mana itu kalau enggak Ka'bah? Memang ini titik pertama mulai Nabi Adam sudah ada. Si Allah. Ini ada wawu. Juga di sini ada iya. Pergerakan. Kehidupan. Tapi kita batasi ini dengan sin saja. Nanti terlalu ini. Jadi. Kalau kita lihat sin. Di buku. Sesuatu yang. Agak meliuk-liuk. Ini hanya menebak untuk itu saja. Berarti kita boleh sinyalir bahwa rambut Nabi Musa itu agak dan agak kemerahan. Berarti sama juga dengan rambut Nabi Yusuf agak berombak. Inilah kejiwaan tersebut. Nah, ternyata setelah saya menebak tersebut, ternyata ada hadis yang menerangkan kondisi Nabi Musa yang diterangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata match. Ya, ketika Isra Mi'raj bertemu malamnya. Ya. Ternyata dengan kita mengetahui makna huruf, kita bisa juga akhirnya mengetahui kata yang tersusun dari huruf-huruf tersebut. Dan kalau ini memang, dan saya sudah membuktikan dengan cara seperti ini bahwa Al-Quran, bahasa di dalam Al-Quran yang notabene bahasa Arab adalah sesuatu bahasa yang luar biasa. Satu-satunya bahasa di dunia, satu-satunya, dan tidak ada yang dua, satu-satunya bahasa di mana setiap kata dari bahasa tersebut bisa diterangkan oleh huruf yang menyusun kata tersebut. Dan saya cari tidak ada bahasa di dunia yang semacam ini. Akhirnya setiap nama, asma, di dalam Al-Quran maupun hadis, semuanya bisa diterangkan berdasarkan huruf yang menyusunnya. Nah, kalau hal ini seperti itu, akhirnya saya mengambil kesimpulan yang lebih berani. Wa alama adama asmaha kula. Ternyata Nabi Adam alaihissalam, bapak kita, diajarkan Allah mengenai nama-nama dari keseluruhan apa yang telah dinamakan oleh Allah, dan itu dipertunjukkan Allah memberikan Nabi Adam untuk menerangkan kepada malaikat. Sebenarnya yang diterangkan Nabi Adam itu bukan ini kursi, ini meja, enggak, karena malaikat pun juga tahu. Tapi ternyata Nabi Adam bisa menerangkan apa hakikat dari syamsi. Ini. Homar, ini. Akhirnya saya paham, terutama untuk diri saya sendiri, bahwa bahasa Al-Quran yang kita terima dari Rasulullah adalah bahasa antara Nabi Adam dan Allah. Bahasa pertama kali antara Allah dan makhluknya, yang namanya manusia. Itu dipaket komplit, diberikan kepada sehingga kita menerima bahasa original. Sebenarnya itu luar biasa, nggak ada agama lain, umat lain yang menerima bahasa origin yang benar-benar asli dari sumbernya. Ini kalau kita meyakini, sehingga dengan cara seperti itu benar mujizat Al-Quran. Dan ini untuk nambah keimanan kita. Setelah Nabi Musa, sekarang kita coba ini. Sebenarnya poinnya kita ingin mengenai di Luqman ini. Jadi sebelum ke Luqman, apa yang bisa ditanyakan dari Nabi Musa tadi? Itu sekilas dasar. Nanti kalau lebih detail lagi kita bisa kupas dari makna lebih dalam mengenai hurufnya. Tapi dengan waktu yang juga lebih panjang. Terus ini, untuk Nabi, kami yakin bahwa keunggulan dan keistimewaan seorang Nabi itu memang sudah ada dinas dari Allah. Ya, itu memang. Yang dinaskan oleh Allah. Terus nama itu kan juga banyak dipakai oleh nama-nama orang lain. Kalau Allah yang menamakan, kalau Allah yang menamakan, itu sunatullah. Jadi kalau Allah yang menamakan, kamu tak namakan singa, berarti ya dinamakan oleh ini harus, tidak ada ampun, harus menjadi singa, bertindak menjadi singa, suaranya seperti yang dijelaskan singa, apapun harus singa. Ya, makanya di sinilah kenapa kok ana itu bermaksud bermakna aku. Alif pertama nun ketentuan. Awal ketentuan. Jadi yang dimaksud ana itu adalah awal ketentuan. Dari awalnya. Misalkan ana hajar. Berarti ketentuan saya adalah sebagai batu. Dan saya bertindak sebagai batu. Apapun harus saya lakukan menjadi batu. Nah yang repot ini kalau ana al-insan. Kita ini sudah di sinau tua menjadi insan. Ada yang jadi monyet, ada yang jadi singa, ada yang jadi kambing. Ini harusnya kita juga. Nah inilah bedanya antara yang dinamakan Allah dengan dinamakan manusia. Kalau Allah yang menamakan, itu sunatullah. Harus seperti yang dinamakan. Tapi kalau kita yang menamakan, itu doa. Bisa tercapai, bisa enggak. Kalau Allah yang menamakan, aman. Maka dia harus bertindak sebagai hak minta. Dia terpuji, dia ini, dia menyenangkan. Tapi kalau kita yang menamakan Ahmad, doanya pengen seperti Ahmad. Tapi ditanggap. Nah, Ahmadnya bagaimana? Allah alam. Allah mempunyai skenario terhadap semua makhluknya. Tapi minimal kan kita sudah bagaimana kita memberi nama yang baik. Ya. Karena nama adalah sebuah doa. Ya, nama doa. Dan doa ini Allah juga akan dikabulkan. Cuma tertunda. Atau betul. Itu Allah. Cuma masalahnya kapan itu. Kan ada wawu. Ada periodiknya. Oke, kita sekarang benar. Ya, untuk si mengenai nama Musa. Tadi yang tu menyebutkan sinnya ini apa? Terakhirnya. Ya, ada ya. Ya, tapi tanpa titik dua. Ini yang ingin saya instruksi. Wawalam kalau saya salah. Saya ingat saya. Ini pelajaran bahasa Arab yang sudah lama mungkin saya lupa. Makanya nanti di apa namanya? Cari kembali. Tanya kembali. Kalau enggak salah itu bukan iya. Tapi alifur maksur. Alif bengkok. Soalnya semuanya saya berpatokan ke ini dan kebetulan saya punya yang ini. Ya oke, tapi nggak apa-apa sebagai masukan. Apa kalau misalnya? Oke, nanti saya cek. Tapi sepengetahuan saya seluruhnya makanya saya berpatokan kepada ini. Seluruh yang saya ambil kata-kata di sini saya hanya memakai satu Quran ini. Kenapa kok nggak lainnya sebenarnya sama? Tapi melihat harokat atau apanya ini paling lengkap. Kadang-kadang yang musaf nggak tahu Pakistan atau Lebanon atau apa. Kadang-kadang tasjidnya ada yang kurang, ada yang gini. Tapi karena kita sampai sekarang ini masih terbiasa asal bunyinya sama, nggak ada masalah. Tapi kalau kita sudah masuk ke huruf, beda tasjid, beda makna. Nah, ternyata misalkan kata lahu di sini lahunya pakai tasjid. Semacam di ayat kursi, Al-Baqarah 255, ternyata di Musaf Al-Quran dianya lahunya cuma nggak ada tasdid. Ini berbeda sangat signifikan sekali. Tapi nggak apa-apa, Pak Fizal. Nanti saya cek, insya Allah, ya, minggu depan kita buka ayatnya, jadi kita tahu benar. Alhamdulillah, terima kasih. Yang saya harapkan memang seperti ini, makanya sebelum bawa buku, jadi apa yang saya bicarakan itu harus selalu apa dikontrol ya. Terima kasih. Pertanyaan itu apakah ini huruf? Sebenarnya alif lazimah ya? Bukan ya? Aliful maksurah. Aliful maksurah. Jadi alif yang bengkok. Alif yang bengkok. Oke. Oke, saya nanti juga cek ke Nabi Yorob ya. Terima kasih. Nah, sekarang kita masuk ke Luqman. Ya, Budi. Di sini kata Luqman terdiri dari lam, kof, min, nun. Yang paling utama dari Luqman ini adalah dia mendapat hikmah untuk bersyukur. Spelling. Hikmah bersyukur. Kalau kita tahu Luqman itu Buddha, saya ingin tanya, kira-kira yang disyukuri Luqman itu apa? Yang kita tahu Buddha itu enggak punya apa-apa. Tapi ternyata iman yang bagaimana? Hikmah bersyukur. Nah, saya berharap dengan kita nanti mempelajari kata Luqman ini, kita akhirnya insya Allah bisa bersyukur seperti Luqman. Luar biasa, nama surat orang biasa bisa dijadikan nama surat di dalam kitab yang benar-benar luar biasa. Tidak semua nama bisa dimasukkan. Dan di sini dimasukkan karena yang namanya Muhammad diberikan hikmah untuk bisa bersyukur. Sekarang pertanyaannya, nah, kalau pengajian biasanya laqad atainal Luqmana hikmata anisykurillah. Udah. Semua dibaca wa may yaskuru wa yaskuru nafsi wa man kafa wa inna kunyun. Gitu aja. Apalagi yang terkenal nanti ayat ya bunaya la tursyik billah. Tapi apa di dalam itu? Apa hikmah yang kita ambil? Kita sekedar membaca ayat, mempopulerkan, atau kita bisa mengambil hikmah? Karena siapa yang mendapat hikmah, berarti sebenarnya mendapat keuntungan yang besar. Ini Al-Quran sendiri yang ingin berbicara. Nah, sekarang kita review, kenapa Luqman bisa dijadikan nama surat, bisa terabadikan namanya di dalam Al-Quran, dan hanya gara-gara bersyukur. Kita ngomong hanya, karena hanya satu kata syukur. Tapi ternyata dengan syukur yang sempurna, yang bagus, Allah bisa melebihkan seorang budak yang notabene dihinakan manusia, ternyata bisa dimuliakan melebihi manusia normal lainnya. Manusia normal ya, berarti gak termasuk Nabi dan Rasul. Nah, sekarang kita coba pecah. Ini dasar agar mudah saya pecah. Oh ya, tadi kan belum. Kata lam, kof, dan mim nun. Mim nun, mim tadi sesuatu. Nun, wal kholam, wa mayas durun. Nun adalah data informasi. Data apa yang ditulis Allah? Informasi adalah apa yang mereka tulis. Karena Al-Quran itu dalinasi untuk manusia, berarti mereka di sini adalah manusia. Apa yang mereka tulis? Mereka di sini adalah manusia. Berarti skripsi, manuskrip, perpustakaan itu. Sebenarnya kalau kita teliti pun, bukan ya turun. Harusnya ya tubun. Ya. Karena tulis itu adalah kata apa. Harusnya nun, walaqolami, wama ya tubun. Tapi kenapa ya turun dari kata mistar, satoro, sotoro, satu garis garis. ini kita nggak pernah bertanya. Padahal Al-Quran, Allah selalu memancing seseorang untuk ayo cari di dalam Al-Quran. Jadi kalau mim tadi sesuatu, kalau mim nun adalah sesuatu ketentuan. Di sini asal kata iman. Kalau ya-nya kita hilangkan, alifnya kita hilangkan, ternyata tinggal huruf mim dan nun. Sesuatu kepada ketentuannya. Nah, kenapa man itu menjadi siapa? Sebagian dari mohon sesuatu yang pasti, itu nanti kita pelajaran lain. Jadi sesuatu kepada ketentuannya. Lam dan kof, lam ditujukan, present, sesuatu yang bernilai. Hof adalah reflection, reflection adalah pemikiran, perenungan. Pemikiran, perenungan, reflection juga bisa cermin, pencerminan. Dari sini yang namanya Luqman adalah seseorang yang pemikiran-pemikirannya sangat berharga, tetapi pemikirannya selalu kepada ketentuan, jadi nggak ngawur. Dan Luqman sendiri selalu bermuasabah atau bercermin, dia selalu melihat dirinya, hop, bercermin, dan dia selalu merenungkan ketentuan dari sesuatu. Dia juga berpikir selalu mengenai sesuatu, kenapa kok gini, kenapa kok gini, kenapa saya sebagai Buddha, apa yang harus saya lakukan sebagai Buddha. Ini kata Lam dan Kof. Sekarang kita ganding dengan Nun dan Nun. Berarti pemikiran Luqman adalah sesuatu pemikiran yang bernilai, itu berdasarkan perenungan, pemikiran yang mendalam terhadap sesuatu kepada ketentuannya. Jadi nggak ngelada. Semua on the track. Semua pada realnya. Akhirnya dari sini, karena sejarah menceritakan bahwa Luqman itu Buddha, kita kebalik kepada hadis Rasulullah. Apa sih yang dilakukan oleh manusia ini? Ternyata Rasulullah memberi contoh adalah seperti budak yang kembali kepada tuannya. Ini finalnya manusia. Karena di sini ada kata kembali, kita ngomong bahasa Indonesia aja ya. Nanti tafsirnya dari Arab ke Indonesia. Kembali, berarti budak ini telah meninggalkan tuannya untuk sementara waktu. Nah kalau Buddha ini telah meninggalkan sementara waktu, misalkan kita Buddha, kembali kepada tuannya, tuan kita. Berarti kita telah meninggalkan tuan kita dalam beberapa periode, misalkan kita bekerja, lalu kita dapat uang 1 miliar. Kita kembali kepada tuan kita. Kita ditanya, apa kau meninggalkan? Mekawi bos, untuk mau apa? Duit saya. Berarti duit itu bagi siapa? Itu uang Tuhan. Bukan uang Buddha. Karena Buddha selamanya tetap aja Buddha. Tidak punya hak. Apapun yang dia miliki itu adalah milik Tuhannya. Bama kolaku jinawarin cairannya. Jadi kita itu ngabdi, diciptakan untuk ngabdi, diciptakan untuk jadi budaknya Allah. Jangan tersinggung. Masih enak jadi budaknya Allah. Karena dimuliakan nantinya. Kalau jadi budaknya manusia, budaknya dunia lah, kita nanti baru dihinakan. Enak di depan, gak enak di belakang. Lah, ini yang dipikir. Ternyata dia merenungi dirinya. Dia berpikir, kenapa saya diciptakan menjadi Buddha? Apa yang harus diperbuat oleh Buddha? Dia paham benar, karena memang dia Buddha. Dan itulah yang dia syukur. Kalau saya nggak diciptakan sebagai Buddha, saya tidak akan bisa bersyukur kepada Allah bagaimana sikap seorang Buddha kepada Tuhan. Ternyata kadang-kadang karena kita diciptakan enak, kita lupa untuk menjadi budak di hadapan Tuhan kita. Kita bertindak ponggah, iki weku, weko 2.5%. Aku lo kecil, lorong-lorong dewe. Kalau ditanya modalnya dari mana? Modalnya dari kamu kok? Ya semacam dari saudara-saudara kami dari kemarin saya terangkan bahwa kalau kita dapat modal dari seseorang, etika bisnis saja, kita pasti ngomong 50-50, 60-40, 70-30, ini etis. Kalau kita nggak melakukan itu, kita dituduh orang bisnis yang nggak punya adab. Ternyata kita paling buruk pada berbisnis dengan 2,5, 9, 7,5 ya. Kita modal dapat dari Allah, semuanya dapat dari Allah. Begitu kita dapat, ternyata restitusi yang diberikan 2,5%. Ini restitusi. Semacam kalau kita bisnis itu tarian kelurahan, tarian Polri, tarian ini. Tapi mana ada terhadap pemegang saham, stockholder. Kita sangat buruk dalam berbisnis dengan Allah. Kalau kita bertemu dengan manusia, bisnis bareng, dalam 3 tahun kita nggak kasih saham, nggak kasih keuntungan ke dia, yang harusnya sudah persetujuan 50-50, orang itu berhak untuk mengambil semua saham. Tapi kalau kita bisnis dengan Allah, selama seumur hidup kita cuma ngasih distribusi, kita nggak pernah ngasih pembagian keuntungan yang wajar, Allah sudah punya perjanjian. Pada saat kita tidur, pada saat kita merasa tenang, pada saat kita bermain-main, di situ Allah mencabut. Dan satu, contohnya udah ribuan. Di mana orang sedang merasa tenang dengan hartanya, orang sedang merasa ini, Allah mencabut nikmat harta. Belum meninggal, dikasih Allah stroke. Bisa mendengar komplit, bisa melihat komplit, tapi cuma bisa diam dengar anaknya. Kapan bapak ini mati? Ini sesuatu adat yang nggak bisa di. Itulah karamnya. Atau dibikin waya semuanya, kalau dibikin stop, sehingga orang-orang ngomong iki itu bang repotin kok. Kadang-kadang kita nggak punya. Ah ini yang paling menyakitkan. Kita menganggap Allah, kita ini selalu ngomong Allah itu ada, tapi pada actionnya kita kadang-kadang menganggap Allah itu nggak ada. Harusnya begitu kita untung 1 juta, 50-50, 500-500, bukakan Allah rekening. Jangan biasanya dinamakan atas nama Allah, jangan. Kita berikan nama kita mewakili Allah. Untung berapa? Untung 50-50 ya Allah ya. Oke, dapat 1,500 masukkan. Allah itu enggak butuh uang itu. Allah hanya butuh komitmen. Dan rezeki kita enggak mungkin berkurang karena Allah Maha Memberi. Kalau jatah kita 10 sendok, kita dapat 10 sendok satu piring. Ah, buat Allah 5 lah. Allah malu, kasih lagi 5 dari 10 lagi. Kasih Allah lagi. Terus seperti itu. 5 kalau udah kali 1,000 berarti udah ada 5,000 sendok di tabungan atas nama Allah. Ini ngalah-ngalahkan asuransi. Semakin besar premi yang dikasihkan ke Allah, semakin besar jaminan Allah terhadap. Sama dengan asuransi kan? Semakin besar preminya, nilai kontolnya, nilai-nilai klaimnya kan juga semakin besar. Sama. Nanti kalau ini sudah banyak, ini juga siar kepada keluarga. Beritahukan, misalkan istri yang kerja buka rekening atas nama Allah, suami yang kerja buka rekening. Beritahukan ke anak-anak atau istri atau suami, ini rekening Allah. Ayo kita jaga bareng. Begitu kita down, hancur karena kesalahan kita, kita bisa minta ampun sama Allah. Ya Allah, bisa nggak pinjam modalnya lagi? Tadi. Kita nggak bakalan. Yang pasti kan kita lupa bayar premi asuransi sama pembagian saham. Ini aturan yang sekolah ekonomi dimanapun sama. Ini tata krama. Dan ilmu ini yang memberikan hikmah adalah Allah. Baik ke pemikir barat atau untuk ekonomi, baik aturannya harus seperti ini. Tapi kita lupa. Sehingga pada saat kita tua, sebelum sudah tidak bisa apa-apa, nikmatnya sudah dicabut. Terlambat. Kau datang padaku. Ini bukan sesuatu yang. Jadi memang Al-Quran menyebutkan kita, Allah tahu manusia itu orang yang kikir. Sehingga Al-Quran, kalau kamu ditanya Allah, Allah yang memberi rezeki. Kalau kamu diminta Allah, kamu pasti lari. Karena kita terlalu mau pegang erat. Padahal di Quran, kalau kita tahu apakah yang kau nafkahkan, kelebihan dari keperluan. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Kelebihan dari keperluan. Keperluan berapa? Untuk istri sekian, sekian, sekian. 2 juta, 1 juta setengah, 3 juta. Relatif, semua bertanggung jawab Allah, kita dapat 5. Berarti, kelebihan dari keperluan harusnya kan. Tapi kalau begitu kan, Quran dia bilang, manusia bakalan lari. Akhirnya ya udah restitusi itu. Itu pun pada zaman Rasulullah harus dengan Abu Bakar harus. Inilah refleksi. Nah, kita balik ke Luqman. Dengan dia dijadikan budak, dia akhirnya tahu. Bagaimana dia bersikap sebagai budak di hadapan Allah. Nah, kita mungkin enggak bisa bagaimana bersikap sebagai budak di hadapan Allah. Karena kita diciptakan sama Allah bukan sebagai budak. Tapi kalau kita diciptakan sebagai budak, mungkin enggak tambah bersyukur. Mungkin tambah mumpur. Inilah. Ternyata Allah memberikan bagaimana bahwa dengan dia dijadikan budak. Hal yang menurut manusia hina sekali, ternyata ini malah disyukuri oleh Allah. Kalau aku enggak diciptakan sebagai budak, mungkin aku tidak akan bisa bersikap sebagai budak yang baik di hadapan Allah. Karena akhirnya Luqman bisa bersikap sebagai budak yang baik di hadapan Allah, maka Luqman otomatis bisa bersikap sebagai budak yang baik di hadapan tuannya manusia. Sehingga dua-duanya akhirnya sayang kepada Allah. Ini kalau kita ambil. Jadi nama Luqman ini bisa diaplikasikan semacam kemarin Fir'aun ya. Nama Fir'aun itu ditujukan kepada orang yang diberikan oleh Allah takdir dengan kekayaan, dengan kemuliaan, dengan yang sesuatu yang tinggi, tapi kalau dia merasa lebih baik di atas orang lain, itulah Fir'aun-Fir'aun yang baru. Tapi dengan cara ini, kalau kita ingin menjadi Luqman-Luqman yang lain, adalah mari kita berpikir apa yang diberikan Allah kepada kita, kenapa Allah menjadikan kita seperti saat ini, dan itulah yang harus kita kembalikan. Sehingga akhirnya kita bisa mensyukuri apa yang ada, walaupun enggak mudah. Kita bisa bersabar juga walaupun enggak mudah. Tapi itulah nikmatnya menjadi seorang muslim. Jika dia diberi sedikit kesempitan, dia bersabar. Tapi dia diberi kelebihan, dia bersyukur. Jadi orang muslim hebatnya di situ tidak ada negatifnya. Dengan cara seperti itu, akhirnya mungkin kita nanti diberi oleh Allah hikmah bagaimana cara bersyukur. Dan akhirnya kita dijadikan Allah menjadi Luqman-Luqman lainnya. Orang yang tahu berterima kasih kepada waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.